akhirnya diskon lagi ini kita cari kalian itu yakin siapa dia yang bisa mereka mengurus kami dalam hal ini kebetulan yang kembali kepada primal atau buku pengumpulan tadi yang besar yang dibagi dan ini sejarah ini baik kembali di sini lalu kemarin yang tiba di hati ini yang ditemukan ada perempuan itu dimana ketemu dengan Tuhan ini bukan kita mengeluarkan sebuah buku pengumpulan lama walaupun ini ada beberapa pilihan mereka sering sejarah yang berkebaikan dengan dan ini tidak semuanya tidak seperti itu ya ini cuma cari kebetulan yang akan terjadi kalau Tuhan itu mengatakan berapa dia dia ditunda denda salah seorang di antara kalian kalau membunuh berapa yang harus bayar ke pemerintah yang orang yang dibunuh gitu terus saat dia denda kan dan dalam berapa membayar dia harus bayar kalau orang yang membunuh kemudian tidak jadi Yesus maka dia harus bayar denda kepada pemerintah yang orang yang dibunuh gitu dan orang yang membayar 10 ekor unta 10 ekor unta dan yang terpengar itu cuma tulis di bawah tangannya dia keluar tulis di bawah tangannya 10 ekor unta ayo wajib tapi kalau memang yang Tuhan yang berbuat dengan tentang hal yang bisik batu kayu sepuluh ekor unta itu bisa sanggup bayar dulu saya tidak ada yang dia bayar sama batu kalau Tuhan ya setiap kali dia ambil dua batu itu bisa diambil dari yang punya kita dan pas 10 batu satu batu itu bisa 10 unta sudah tiga dia akan lagi dia melihat Tuhan terus sampai 10 kali sampai 10 kali akhirnya dia baru keluar unta ya pasti dia dalam tunggu satu unta dari 10 gitu ya kalau dia ada unta itu dia tahu 10 ekor unta itu sudah 10 kali gitu ya jadi sudah ada 9 batu namanya 10 ekor unta dalam tunggu sendiri kalau dia bilang dia saya belum puas harus saya pastikan main lagi kali lagi 2 kali 3 kali sampai yang kemudian dapat namanya unta itu baru tapi kita yang bilang ya selama dia dua berhenti keluar karena dia membayar 100 ribu unta sebagai pengantinya. Jadi Nabi Sosa mengatakan, adalah ibu dan Nabi Hain, saya ingin anak dari dua orang yang orang kami sembeli. Siapa itu? Ismail dan Abu. Karena Ismail dari orang disembeli oleh ayahnya Ibrahim, itu karena Allah SWT. Dan waktu itu orang disembeli oleh ayahnya Ibrahim, tapi karena Allah yang mengalaminya. Lalu dia mengatakan, saya akan turun dari dua orang yang hampir kesembuh itu. Pilihan waktu dan perjalanan waktu akhirnya waktunya berhasil sampai dewasa dan pada saat ini adalah sebagai si orang mengatakan umur yang mencapai 16 tahun atau 17 tahun lalu ibu itu diberikan karena punya dengan Aminah diberikan dengan Aminah dengan Aminah dan Aminah ini juga jadi dia termasuk masuk sepupu yang masih bisa dan masih keluar di dengan para bunda. Tapi waktu itu Ami ini aslinya tinggal di Madinah. Aslinya ini kayaknya dia langsung dari Mekah di Madinah yang Madinah. Jadi dua setelah yang namanya dulu dan yang bagian dari kota yang dari Kuyai sebelum Ami saya selama ini. Jadi kalau kemahnya dalam hubungan yang pernikahan yang kuat. Setelah itu Ami dan Ami beberapa bulan lagi itu waktu yang meninggal dunia. Jadi sangat pendek pada waktunya meninggal dunia. Setelah itu dia menulis dia sampai melahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai melahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sekarang coba masuk ke masa terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kita bilang masalahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila beliau melahirkan lahiran alamiah sampai melahirkan dan dilahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi. Banyak sekali kejadian yang luar biasa terjadi pada saat lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas, dari sejarah hampir semua sepakat dalam mengatakan hari lahir Nabi Muhammad adalah hari Senin. Yang mana dalam hari Nabi Muhammad mengatakan waktu itu tidak Nabi Muhammad itu tentang puasa Senin Kamis belum mengatakan hari Senin belum mengatakan hari itu aku dilahirkan. Hari itu aku dilahirkan. Hari itu yang tidak tahu lahirnya. Tapi ini dari luar dua orang yang akan mengatakan bahwa Allah mempunyai dari lahirnya dari sini. Maksudnya bukan itu bahasanya. Di sini juga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hari ini, Senin saya lahir gitu. Thank you.

itu selalu sepakat ikutin yang mereka tidak punya reputasi ini. Itu ada satu tiap mereka sepakat dengan tiap masjid yang kita selalu itu waktu yang sangat besar yang mana mereka akan menyebar di sini. Tapi apa yang saya bisa selalu semua yang disimpan yang berbunyi mati mereka selalu tinggal ada yang mati tinggal apa yang tinggal apa yang itu bagi menyembah sudah gak bisa. Tapi saat itu kita bisa selalu ya. Kemudian yang ke-9 tadi berapa sebenarnya itu tiangnya sungai namanya sungai Bukhari Selma sungai sama sungai sama ini sama ya kalau tidak salah gitu ya itu sangat dihormati oleh Kiswa sangat dihormati oleh Kiswa itu dia istilahnya apa ya jadi kalau Kiswa ini merasa ada masalah dia kan mengaku sebagai Tuhan, Kiswa mengaku sebagai Tuhan. Itu mungkin ada masalah, maka dia sering kembali ke sungai itu. Kalau kayak kita sekarang ini, dia langsung di Ganda. Dia ambil ke sungai Keramat. Ketika orang sakit, dia ambil ke sungai. Orang kalau ada masalah, minta ke sungai itu. Cuma kita kurang lebih, karena itu sungai salah. Itu mengalami sebagai istilahnya, Kiswa. Waktu Nabi SAW meninggal, dia berakhir. Itu, dia yang sungai itu. Karena dia habis itu dulu, tanpa sebab. Ya, tanpa sebab. Jadi akhirnya banyak ini yang dikitnya di sembilan kejadian ini pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari itu akan lahir akan lahir. Jadi kita betul betul kita dengan kisah tradisi orang-orang Quraisy pada saat mana mereka lahir. Nah, tradisi orang-orang Quraisy yang paling umum adalah mereka membiarkan atau bahkan menyerahkan anak-anak untuk disusui. Orang-orang yang berhutang terutama orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui, jadi bisa dikatakan di Dubai itu bahkan mungkin tidak ada wanita di Mekah yang menyusui anaknya sendiri. Tapi di Mekah bahkan yang mempunyai anaknya, karena Nabi SAW mengatakan Mekah yang malah menurut pada yang muslim yang menyusui anaknya gitu ya. Kalau boleh dikatakan yang anaknya mungkin berbenaran katanya, dua tahun betul-betul bagi orang yang menyusui bagi ibu yang kemudian pernah menyusui ya. Tapi di sana tahu sekarang adalah dengan penyakit yang dijangkau malah menyusui anaknya yang sehat di kedua yang ibu yang anaknya gitu ya. Orang-orang Quraisy itu tradisi mereka begitu. Dan memang para ulama menyatakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membahas masalah yang tidak pernah melayankan, maka berarti boleh seseorang membiarkan anak ini susu oleh wanita lain, gitu ya. Dengan yang namanya istri dan kuncir kita itu susu yang sudah menjadi haram. Nah, orang-orang Quraisy itu ada tradisi mereka yang menjadi kebiasaan kita yang kedua itu karena

Thank you. Thank you. satisfied. So while I cannot disagree with you, you guys will think of all the other companies that you see, you will see, and this is all, you will see. And if there's something that way, you will see more of it. So we are using this stuff. And if you get to get this opportunity, keep that money to just go and get upset here. But it's more of a decision when you don't think about it here. Now, after we are in the end of the division, we're going to be who's always said it, you do some other stuff that I can see there. But because you don't know what to do, and who's always said it, Thank you. negara sesuai kesian ada. Jadi kita disebutkan. Ini adalah akuran yang ada. Cuma kan sejauh ini semua di sini. Dan akuran yang ada kesian ada ayat ya. Yang tentang orang tua diperbaiki. Tetapi tetap Allah mengatakan, tidak boleh mengambil mereka ke dalam lingkungan yang hukum. Allah bersulit ini. Jadi bukan orang itu untuk dibagi, bukan mereka ini pun di mana kafir. Namun kita kafir, pun itu dibagi. Tapi bukan di mana ini, Allah menghukum mereka hukum yang bersama mati yang lain. Karena kita punya sekali lagi ini, Thank you.